Kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Terkadang, rasa takut itu muncul begitu saja dalam diri kita. Entah itu takut akan kegagalan maupun rasa takut lainnya. Sehingga, terkadang itu membuat kita menjadi berpikir dua kali untuk berbuat sesuatu. Oleh sebab itu, kita tentu harus mengatasinya. Dari berbagai sumber yang ada, berikut ini saya kumpulkan secara singkat bagaimana cara untuk menghilangkan rasa takut berlebihan di dalam diri kita. Pertama, paksa diri untuk melawan apa yang ditakutkan. Rasa takut sebenarnya harus dihadapi. Jangan mencoba untuk menghindarinya. Karena jika kita semakin takut untuk melawan rasa takut itu, maka kita akan semakin sulit bisa terbebas dari rasa takut itu. Barbara Streisand merupakan seorang penyanyi sekaligus aktris Hollywood pernah mengalami ketakutan atau kecemasan berlebihan lantaran ketika bernyanyi di panggung dia pernah salah lirik. Hal itu membuatnya stres dan selalu membayangkan hal-hal negatif terjadi pada dirinya ketika bernyanyi di atas panggung lagi. Sehingga dia pun hanya berani bernyanyi di bilik rekaman suara saja. Namun, setelah sekian lama akhirnya dia mencoba untuk melawan rasa takut itu. Kemudian dia pun sudah normal dan berani bernyanyi dengan optimis di depan banyak orang. Dari cerita itu, kita bisa tahu bahwa rasa takut kalau tidak dilawan, maka sampai kapanpun akan terus menghantui kita. Kedua, jangan memandang kehidupan seperti jalan yang lurus. Maksudnya adalah, kita harus menyadari bahwa kehidupan pasti ada lika-likunya. Persis seperti sebuah jalan. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Kadang kita mendapatkan kesulitan, dan kadang juga kita mendapatkan kemudahan. Jika kita mengalami rasa takut karena kegagalan yang pernah kita alami, maka bercerminlah pada diri sendiri ketika kita masih bayi dulu. Apakah kita baru lahir langsung bisa berjalan dan bisa berlari? Tentu tidak. Kita pasti berproses dulu, melakukan repetisi untuk bisa melangkah, berdiri, sampai kita bisa berjalan bahkan sampai berlari. Ketiga, percayalah pada diri sendiri. Kalau kita bisa sangat percaya dengan orang lain, tentu kita juga bisa jauh lebih percaya pada diri kita sendiri. Ingatlah, kadang seseorang salah dalam membandingkan dirinya. Misalkan, dia memiliki skill atau hampir mahir di bidang musik. Namun, dia membandingkan dirinya dengan orang yang mahir di bidang menggambar. Maka, itu tentu tidak relevan. Inilah yang membuat diri menjadi down dan tidak percaya diri. Karena menganggap dirinya tidak bisa seperti orang lain. Olehnya, kita harus memfokuskan diri dengan apa yang kita kuasai, bukan dengan apa yang tidak kita kuasai. Ingatlah, manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan berusahalah untuk menyesuaikan diri. Demikian video saya kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam inspirasi.